Thank you. Thank you. kamu tak ayu tak tunggu-tunggu Noralia mong sliramu Rino wangi dati impenku wani sumpah opon jalukmu tak ayu ajak guyang guyu

Indah ayu tak tunggu-tunggu Noralia mong sliramu Rino wengi dadi impenku wani sumpah opon jalukmu Dah ayu aja guyang guyu Boom.